بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Raden Saleh yang satu lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 20 Syaban 1447 Hijriyah. Hitungan beberapa hari lagi, jika Allahu Jalla wa'ala masih memperkenankan, menganugerahkan kepada kita umur yang panjang di dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan berjumpa dengan bulan yang selalu ada di kalbu kita, bulan yang selalu ada di hati kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadhan. Bulan yang dimana Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di bulan Ramadhan, Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia dan sekaligus sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadhan, maka wajibnya dia melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Bulan Sya'ban, bulan yang istimewa juga karena kedudukannya di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadhan. Ada dua amalan yang sangat penting di bulan Sya'ban ini untuk kita kerjakan sebagai warming up untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadhan. Yang pertama adalah ibadah siam atau ibadah puasa. Dan ini yang pernah ditanyakan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, cucu angkat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bertanya kepada Nabi seperti ini. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri, ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sesering aku melihatmu puasa pada bulan Sya'ban. Apa alasannya ya Rasulullah? Padahal bulan Sya'ban bukan bulan suci. Faqala Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan alasan seperti ini. Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Padahal kedudukan bulan Sya'ban ini di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Nah, kemudian poinnya Rasulullah menjelaskan alasan yang pertama. Kenapa beliau banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan Sya'ban, bulan yang dimana Allah Jalla wa Ala mengangkat amal ibadah selama satu tahun. Jadi di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita selama satu tahun diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala, dipaparkan di hadapan Allah Jalla wa Ala, diperlihatkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku sangat menginginkan, sangat menyukai jika amal ibadahku diangkat, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2357. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di dalam hadis ini ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Alasan yang pertama atau ilmu yang pertama yang bisa kita dapatkan, ternyata bulan Sya'ban salah satu keistimewaan dan keutamaannya, ternyata di bulan Sya'ban inilah amal ibadah kita selama satu tahun diangkat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Perlu diketahui, pengangkatan amalan ke hadapan Allah untuk dipaparkan dan diperlihatkan kepadanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang sifatnya pekanan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 747. Tu'adul a'malu yawmal qiyam ya tu'adul a'malu yawmal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Amal ibadah diperlihatkan, diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala itu hari Senin dan hari Kamis. Makanya aku menyukai pada saat amal ibadahku diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala, aku dalam keadaan berpuasa. Itu yang sifatnya pekanan. Bagian yang kedua pengangkatan amalan tersebut setiap tahun, yaitu bulan apa? Sya'ban. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi itu. Nah, kemudian alasan kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan puasa di bulan Sya'ban ini, yaitu beliau banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama disebutkan di dalam hadis ini. Ya, pengangkatan amalan itu kan di bulan Sya'ban. Dan aku sangat menginginkan pada saat amal ibadahku diangkat, aku sedang berpuasa. Makanya Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban ini. Alasan yang kedua, warming up, pemanasan untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Ramadan. Ibarat kata kita mau bermain bola, sebelum kita terjun ke tengah lapangan untuk bermain bola, maka kita di pinggir lapangan itu melakukan warming up atau pemanasan dengan lari-lari kecil, dengan push up, squat jump, dan lain sebagainya. Supaya nanti ketika bermain bola, tubuh ini terasa ringan dan gampang dan terasa mudah untuk menyelesaikan pertandingan. Begitupun juga kenapa Nabi Muhammad memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Supaya nanti ketika masuk di bulan Ramadan, jasad ini, tubuh ini, serta perut ini gampang dan mudah untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Nah, maka dengan dua alasan ini, kita Bapak dan Ibu berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kemudian ilmu yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasannya amalan yang paling istimewa, amalan yang paling utama di bulan Sya'ban ini melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah itu sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak, puasa mutlak itu artinya puasa yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu. Tidak ada kaitannya dengan bulan, dengan pekan, ataupun hari-hari tertentu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi setelah selesai salat subuh dan setelah berzikir salat subuh, beliau datang ke rumah Ibunda Aisyah. Bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah ada makanan yang bisa dimakan untuk dijadikan sarapan di pagi hari ini? Kata Ibunda Aisyah, ma ajid ya Rasulullah. Aku tidak mendapatkannya. Kata Nabi, idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Nah, di sini catatannya, puasa sunnah itu tidak mesti harus ada niatan di malam hari. Dan tidak mutlak kita katakan harus bersahur. Itu utama, afdal. Tapi kalau kita misalnya ingin melakukan puasa sunnah tanpa harus ada niatan di malam harinya, tidak mengapa yang demikian. Tapi puasa sunnah mutlak ini tidak dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Yang sangat dianjurkan itu adalah puasa yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sesuatu hal. Bisa terikat dengan bulan, bisa terikat dengan pekan, dan bisa juga terikat dengan hari. Nah, puasa sunnah yang muqayyad ini, Bapak dan Ibu, terbagi menjadi empat bagian. Ada puasa sunnah yang muqayyad yang sifatnya tahunan. Itu seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Man shoma Ramadhana tsumma ba'a sittan min Syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang sanggup berpuasa Ramadan 1 bulan full kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa 1 tahun full. Puasa sunnah muqayyad yang sifatnya tahunan yang kedua, puasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an. Khususnya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bagi kita yang tidak berhaji. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah Haris bin Ibnu Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. 9 Zulhijjah itu sering kita sebut dengan sebutan puasa apa? Puasa Arafah. Tapi puasa ini dianjurkan bagi kita yang tidak berhaji. Ada puasa sunnah muqayyad yang ketiga, yaitu Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu artinya apa, Bapak Ibu? Tasu'a apa artinya? Tasu'a. Asyura 10. Sebelum 10 apa? 9. Pasua itu artinya 9. Kita dianjurkan berpuasa 2 hari, 9 dan 10. 10 apa? 9 10 apa? Muharram. Bulan Muharram, ya. Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Ya, berpuasa kita yang sifatnya tahunan. Penghapus dosa 1 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Dan ini puasa sunnah yang sifatnya apa? Tahunan, ya. Dan itu disebutkan juga di dalam hadis, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, berkaitan tentang masalah puasa Asyura dan tentunya Tasu'a. Naam. Baik. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian, ya, berkaitan tentang puasa sunnah muqayyad yang sifatnya bulanan, itu 3 hari. Yang sering disebut dengan istilah puasa apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya apa? Hah? Bukan pertengahan bulan. Ayyamul Bid. Apa, Bu? Ayyamul Bid. Hari-hari putih. Kenapa dikatakan hari-hari putih? Tanggal 13, 14, 15. Karena bulan malam harinya menampakkan cahayanya. Malam yang gelap gulita dikarenakan sinar bulan tadi menjadi putih bening. Makanya dikatakan hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15. Tapi puasa di bulan Syaban ini jangan mengkhususkan tanggal 15-nya saja. Yang diistilahkan oleh Bapak Ibu dengan istilah nisfu Syaban. Tidak ada pengkhususan puasa tanggal 15-nya saja. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan nisfu Syaban, baik malam harinya ataupun siang harinya untuk beribadah, semuanya hadisnya apa? Maudhu dan dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau Bapak Ibu ingin puasa, mengambil 3 hari setiap bulan. 13, 14, dan 15. Sudah lewat Ustaz. Hari ini tanggal 20 Syaban. Boleh gak besok kami mulai puasanya? 3 hari ini. Boleh. 21, 22, 23. Tidak mengapa yang demikian. Puasa Ramadan ditambah dengan puasa tiap bulan 3 hari. Itu pahalanya sama seperti kita berpuasa 1 tahun full. Kalau Bapak dan Ibu punya kekuatan fisik lagi di bulan Syaban ini, Bapak dan Ibu puasa Senin Kemis. Kalau punya kekuatan lagi, puasa apa? Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud, soma yauman wa abtara yauman. Puasa paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, cuma Bapak Ibu, ada 2 catatan penting di dalam ibadah siam atau ibadah puasa yang kita kerjakan. Catatan yang pertama, bagi Bapak, bagi Ibu, yang sudah terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam, maka tidak perlu lagi dia puasa Senin Kemis. Tidak perlu juga dia puasa Ayyamul Bid. Dengan puasa Nabi Daud alaihissalam, kalau kita fullkan dalam 1 bulan, itu berapa hari? 15 hari. Itu lebih banyak daripada puasa Senin Kemis, daripada Ayyamul Bid. Dan yakinilah, setiap kali kita melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam, selain yang kita dapatkan puasa Nabi Daud alaihissalam, juga kita dapatkan puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bid. Karena puasa Nabi Daud ini mewakili puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bidh. Begitupun juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau sekiranya kita ini sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Senin Kemis kalau kita fullkan dalam satu bulan berapa hari? 8 hari. Dan itu lebih banyak daripada 3 hari. Dan itu sudah mewakili puasa Ayyamul Bidh. Ya, tidak boleh ya Bapak, Ibu, sekali lagi ya, tidak boleh Bapak, Ibu, kita menggabungkan 3 puasa tadi dalam 1 bulan ini. Puasa Nabi Daud alaihissalam ditambah dengan puasa Senin Kemis, ditambah dengan puasa Ayyamul Bidh. Kalau kita gabungkan berapa hari? 26 hari. Itu sama seperti kita puasa setiap hari. Dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau dan meridai ayahnya, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr bin As ini waktu itu masih muda, masih kuat secara fisik. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wajibkan atasku puasa selain Ramadan. Kata Nabi SAW, sum salasata ayyam fi kulli syahrin. Antum berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa Ramadan ditambah dengan 3 hari setiap bulan, itu sama pahalanya seperti kita puasa 1 tahun. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, inni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Faqala Rasulullah, sum yawman wa aftir yawmaini. Sum yawman wa aftir yawmaini. Berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apakah itu? Senin Kemis, Senin puasa, Selasa Rabu tidak puasa, Kemisnya puasa lagi. Benar. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, inni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Faqala Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sum yawman wa aftir yawman. Fadzaka siyamu Daud. Ya. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Itulah puasa Nabi Daud alaihi salam, puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa ala. Sempat-sempatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini mengatakan, "Inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu. Inginnya Abdullah bin Amr bin As ingin puasa apa? Tiap hari. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, tidak boleh puasa setiap hari. Nah, praktek yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu tidak menggabungkan antara puasa Nabi Daud dengan puasa Senin Kemis, termasuk puasa Ayyamul Bidh. Yang diambil oleh beliau tersebut, puasa yang paling tinggi, yang paling istimewa, yang paling disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Itu puasa apa? Puasa Nabi Daud saja. Senin Kemis ditinggalkan. Kemudian Ayyamul Bidh juga apa? Ditinggalkan. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mendapatkan seseorang melakukan puasa di bulan Rajab, 1 bulan full, kata beliau, la tushabbihuhu bi Ramadan. Tolong dong, jangan samakan bulan Rajab ini sama seperti Ramadan. Itu bulan Rajab, apalagi bulan Syaban. Tidak boleh kita tersebut menyamakan bulan Syaban ini sama seperti bulan Ramadan. Ramadan, jelas 1 bulan. Tiap hari kita berpuasa. Nah, apa yang ada pada Ramadan tidak boleh ada di bulan-bulan yang lainnya, termasuk di bulan Syaban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak, Ibu, perbanyak untuk melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau kuat, kalau tidak kuat, puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu juga, baru puasa Ayyamul Bidh. Puasa 3 hari setiap bulan. Jelas apa Ibu? Nah, catatan yang kedua dalam masalah siam atau masalah puasa sunnah di bulan Syaban ini, Bapak, Ibu, kita baru menjalankan puasa di bulan Syaban ini. Ya, bukan orang yang sudah puluhan tahun, sudah tahunan yang lalu, enggak. Karena ini bulan Syaban, Kita juga ingin berpuasa. Tapi kita baru mulainya di bulan Syaban ini. Nah, bagi kita yang baru memulai puasa sunnah itu di bulan Syaban ini, maka pastikan Bapak dan Ibu, 2 hari sebelum Ramadan, kita berhenti dari melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Kata Nabi, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin au yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini bagi siapa? Bagi kita yang memang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Baru melakukan puasa sunnahnya di bulan Syaban. Nah, berhubung kita Bapak Ibu baru memulai puasa sunnahnya di bulan Syaban dan di bulan Syaban ini, maka 2 hari sebelum Ramadan, pastikan apa? Kita berhenti dari melakukan puasa sunnah. Untuk apa? Untuk membedakan antara bulan Syaban dengan bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, jadi jika Bapak terbiasa melakukan puasa Nabi Daud, Pak, kapan Bapak mengerjakan puasa Nabi Daud alaihissalam ini? Sejak kapan? Kata antum, sejak istri saya meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? 3 tahun yang lalu. Nah, ketika antum memang sudah terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam 3 tahun yang lalu, maka tidak mengapa antum tetap berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Nabi, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan ibadah siam, ibadah puasa. Bagi antum yang terbiasa puasa Senin Kemis, tidak mengapa tetap puasa Senin Kemis meskipun 2 hari sebelum Ramadan. Meskipun 1 hari sebelum Ramadan. Karena dia sudah terbiasa, Pak, berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini amalan yang pertama ya, Bapak Ibu, berkaitan tentang ibadah siam atau ibadah puasa. Perbanyak puasa kita di bulan Syaban ini. Sebagai tujuannya untuk apa? Warming up, pemanasan. Untuk menyambut yang bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Itu amalan yang pertama di bulan Syaban ini. Amalan yang kedua di bulan Syaban ini, kita berusaha ya Bapak Ibu, untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Whatever, apapun namanya. Entah tahajud, qiyamul lail, atau qiyamul Ramadan, atau tarawih. Itu sama dengannya sama. Yaitu salat malam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1163, wa afdhus salati ba'da al-fariidha salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah puasa wajib adalah salat malam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1163. Dan ada 2 salat sunnah ya Bapak Ibu, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hatta beliau sedang safar. Kemudian 2 salat sunnah ini tidak ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hatta beliau sedang sakit sekalipun. 2 salat sunnah ini selalu dikerjakan oleh Nabi. Baik beliau tersebut berkendaraan ataupun tidak berkendaraan. Baik beliau musafir ataupun mukim. Baik beliau sehat walafiat ataupun sedang sakit. Yang jelas 2 salat sunnah ini selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, yang pertama qobliyah subuh, yang kedua apa? Salat malam. Catatan yang pertama Bapak dan Ibu, salat malam itu banyak istilahnya. Kalau kita kumpulkan istilah dari salat malam itu ada 4. Terkadang diistilahkan tahajud. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ya, ayat 79 ya, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Nah, bangkitlah engkau dari tidurmu dalam rangka untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, semoga ya engkau nanti dibangkitkan dalam kondisi yang mulia. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, tubuh mereka jauh dari yang namanya tempat tidur. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka itu melakukan ibadah dalam gabungan antara rasa takut dan rasa berharap. Nah, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami telah berikan kepada mereka. Al-Hafidh Ibn Jarir meriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Al-Imam Ibn Zaid dan juga Mujahid bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin salat tahajud di malam hari. Masya Allah. Ya, Imam Hasan Al-Basri, Ibn Zaid dan Mujahid. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya melakukan salat malam. Dan catatan yang kedua ya ibu-ibu, bapak-bapak. Salat malam itu banyak istilahnya. Ada 4 istilah tadi ya. Yang pertama, tahajud. Surah Al-Isra ayat 79. Yang kedua, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Berdasarkan sabda Nabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dan disebutkan bahwasannya dari hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya, disebutkan di dalam hadis ya, Qiyamul Lail, maaf. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian tersebut menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Istilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah salat malam itu dengan istilah apa? Qiyamul Lail. Fa innahu ya da'bud salihina qablakum. Karena salat malam ini, qiyamul lail ini adalah tradisi dan kebiasaannya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Dari hadis ini muncullah istilah salat malam tersebut dengan istilah qiyamul lail. Dan di dalam ayat pun disebutkan ya. Istilah yang ketiga yaitu qiyamul ramadhan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oalih Imam Bukhari dan Muslim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, istilah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul Ramadan. Terkadang diistilahkan oleh ulama dengan istilah tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Rawaha yurawihu tarwihan. Yang artinya apa? Beristirahat. Jamaknya tarawih. Kenapa? Menurut para ulama dan fuqaha, Rasulullah itu per 2 rakaat atau per 4 rakaat beristirahat. Maka muncullah istilah salat malam itu dengan istilah tarawih. Yang jelas Bapak Ibu, salat tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan. Tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama dengan tarawih. Sama dengannya lagi salat malam, tidak ada bedanya. Isi kontennya sama. Makanya pertanyaan yang benar pada saat kita bertanya kepada ustaz, ustaz, kalau kami sudah salat tarawih berjamaah di Masjid Raden Saleh ini, nanti terbangun jam 2 atau jam 3, boleh enggak kami menambah jumlah rakaat salat tarawihnya atau salat malamnya atau qiyamul lailnya? Sepakat ulama boleh. Nah, ini pertanyaan yang benar. Tapi pertanyaan yang salah ibu-ibu ketika ibu bertanya, ustaz, kalau kami sudah tarawih, boleh enggak kami tahajud lagi? Boleh enggak kami qiyamul lail lagi? Nah, itu pertanyaan yang salah. Kenapa salat malam itu kadang diistilahkan dengan istilah apa? Qiyamul lail. Yang kedua tahajud. Ya, kadang diistilahkan qiyamul Ramadan, kadang diistilahkan juga apa? Tarawih. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Nah, tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Jadi tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sama dengan tarawih. Kemudian catatan yang ketiga dari sholat malam, bahwasannya waktu sholat malam ini panjang, dari isya sampai subuh. Artinya setelah ba'diyah isya, langsung gak kita tahajud dan witir? Boleh banget. Kata ibunda Aisyah di dalam hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad itu pernah sholat malamnya di awal waktu, yaitu setelah ba'diyah isya langsung. Pernah juga di pertengahan malam. Pernah juga di penghujung malam. Nah, kemudian catatan yang selanjutnya ya, Bapak dan Ibu, catatan yang keempat, tidak ada syarat yang namanya orang yang ingin tahajud, atau tidak ada syarat bagi kita yang ingin tahajud qiyamul lail harus tidur sebelumnya. Harus tidur apa? Sebelumnya. Buktinya Nabi setelah ba'diyah isya langsung tahajud dan witir, terutama di tiga hari yang pertama bulan Ramadan. Tarawih kan tahajud. Nah, tarawih yang kita saksikan di masjid kita ini terjadinya kapan? Setelah apa? Setelah ba'diyah isya. Karena setelah ba'diyah isya itu sudah masuk tahajud qiyamul lail. Dan waktunya nanti sampai menjelang subuh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi tidak ada syarat ya bagi kita yang ingin tahajud qiyamul lail harus tidur sebelumnya. Jelas ibu-ibu? Catatan yang kelima, ini terutama bagi mereka yang legend. Orang-orang tua itu dulunya meyakini bahwasannya kalau habis ba'diyah isya langsung witir. Untuk tahajudnya nanti deh, tengah malam. Nah, ini termasuk apa? Kesalahan. Jelas ibu pertanyaannya? Ya, orang-orang legend itu, orang-orang sudah tua, ini keyakinan sejak zaman dulu. Mereka itu setelah melaksanakan ba'diyah isya, langsung witir, baik satu rakaat ataupun tiga rakaat. Kita tanya, kenapa antum kok tidak sebelumnya tahajud qiyamul lail? Enggak, nanti waktunya jam 2, jam 3. Ini kesalahan. Alangkah baiknya dia tersebut sebelum ya melakukan witir, Bapak Ibu, hendaknya dia tersebut tahajud dulu, qiyamul lail dulu, barang dua rakaat. Hitungan yang paling kecil dalam salat malam, tahajud, qiyamul lail, tarawih. Tidak mengapa yang demikian. Setelah ba'diyah isya, salat dulu dua rakaat, niatan kita apa? Tahajud, qiyamul lail atau tarawih. Nanti kita tutup dengan witir, satu atau tiga rakaat. Kalau kita punya kekuatan lagi, tambah lagi, empat tahajud, satu witir. Kalau punya kekuatan lagi, empat tahajud, tiga witir. Yang jelas witir selalu kita jadikan sebagai yang terakhir. Kalau kita punya kekuatan lagi, delapan tahajud, tiga witir. Itu yang afdal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As anhuma, salatul laili masna masna. Salat sunnah di malam hari, maksudnya tahajud qiyamul lail itu dua salam, dua salam. Fa idza khifta as-subha fa autir bi wahidatin. Apabila kalian khawatir, takut Anda itu terkena waktu subuh, maka salatlah satu rakaat yang diniatkan sebagai witir, sebagai penutup dari salat malam. Waj'al akhira salatika witran. Dan jadikanlah salat witir itu sebagai akhir daripada salat malammu. Artinya dijadikan sebagai apa? Sebagai penutup. Jadi dari nanti malam nih ibu-ibu, tidak ada lagi ya setelah ba'diyah isya langsung apa? Witir. Usahakan sebelum witir itu kita melakukan apa? Tahajud qiyamul lail. Paling sedikit berapa rakaat ibu-ibu? Dua rakaat. Adapun nanti ustaz, kalau saya terbangun lagi, boleh enggak menambah jumlah rakaat salat malam ini? Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh, tidak mengapa. Yang penting teknisnya dulu kita laksanakan. Witir itu terjadinya setelah salat tahajud apa sebelum salat tahajud? Setelah salat tahajud, tahajud dulu, baru kita melaksanakan apa? Witir. Dan ini catatan keberapa tadi? Kelima. Catatan yang keenam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, kalau kita safar, Ya, atau kalau kita lelah, capek yang sangat luar biasa, condong sakit, kita katakan, nah, tetap mengerjakan tahajud dan witir, meskipun dengan jumlah yang kecil. Dua tahajud, satu witir. Boleh gak ibu-ibu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Jangan sampai ditinggalkan. Ingat ibu-ibu, ibu-ibu kan sudah legend, tinggal menghitung hari. Dan ibu-ibu tahu enggak, pahala dari suka tahajud qiyamul lail ini masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fi yaumil qiyamah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia di lembah yang satu, yaitu pada hari kiamat kelak. Di lembah yang satu itu maksudnya adalah, yaitu padang mahsyar, di mana manusia itu diadili oleh Allahu Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Fayunadi munadin fayaqul. Kemudian ada yang memanggil-manggil manusia tersebut. Kemudian berkata, aina allazina tatajafa junubuhum anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian ini yang suka tahajud qiyamul lail dan witir? Ya, siapa di antara kalian ini yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya kinaya, siapa di antara kalian ini yang suka tahajud dan qiyamul lail? Fahum qalil, subhanallah, di antara manusia yang banyak yang ada di padang mahsyar tadi, yang suka tahajud qiyamul lail jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit ini, suka tahajud qiyamul lail dan witir. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Fayadukhuluna al-jannata bighairi hisab. Wallahu a'lam bissawab. Nah maka, oleh sebab itu, bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dari nanti malam, jangan lupa tahajud dan witir. Kapan pelaksanaannya? Setelah ba'diyah isya. Ya, sebelum witir kita tahajud dulu enggak ibu-ibu? Tahajud dulu, ya, jangan sampai kita punya keyakinan yang sama dengan nenek-nenek kita, yaitu setelah ba'diyah isya langsung apa? Witir. Ini satu hal yang, maaf ya, bukan saya mengatakan ini mutlak salah, cuma yang benar itu adalah sebelum witir kita berusaha untuk apa? Salat malamnya, apapun namanya, tahajud, qiyamul lail, tarawih ataupun qiyam Ramadan, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu catatan yang keberapa? Keenam. Catatan yang ketujuh, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan tahajud dan qiyamul lail ini. Subhanallah. Ya. Kalau kita ingin melaksanakan setelah tahajud, ya, witir. Witir itu yang afdal 3 rakaat. Yang afdal berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas dan anhuma. Nah, tapi satu boleh, lima pun boleh. Karena ganjil itu atau witir itu disebutnya dengan istilah, ya, sholat yang ganjil. Bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan, bisa sebelas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang afdal itu berapa rakaat sholat witir itu? Tiga rakaat. Nah, dalam tiga rakaat itu yang kita baca rakaat yang pertama, Al-Fatihah dengan surah Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca apa? Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga membaca surah apa? Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Terkadang Nabi Muhammad SAW menambah di rakaat yang ketiga itu, selain surah Al-Ikhlas, juga ditambah dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini ya catatan yang paling penting. Yang keberapa sekarang? Kedelapan, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi kita yang ikut salat tarawih bersama imam, dan kebetulan banget, kita nanti malamnya ingin salat lagi. Biasanya, itu di 10 hari terakhir Ramadan. Kita ikut season yang pertama, di Masjid Raden Saleh ini, Kemudian nanti Masjid Qadian Saleh ada juga nanti buka jam 2 malam. Ya, bolehkah kita ikut lagi? Boleh, tidak mengapa. Nah, cuma kalau bisa, kalau punya niatan kuat, Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk apa? Untuk witirnya itu diakhirkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kalau kita punya niatan kuat untuk nambah jumlah rakaat salat tahajud lagi, maka setelah kita ikut dengan imam ini, pastikan untuk witirnya kita kerjakan kapan? Di malam hari itu setelah kita ikut dengan imam ya tentunya. Nah, cuma catatannya Bapak Ibu, ya, kalau kita misalnya 8 rakaat pada keluar karena dengan niatan ingin apa? Salat lagi kita katakan. Maka alangkah baiknya witir tersebut kita akhirkan. Kemudian di antara kita itu yang salah paham teknisnya, 8 rakaat langsung keluar dari masjid ini. Tidak ikut imam sampai selesai. Padahal kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man qama ma'al imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat malamnya bersama imam sampai selesai, maka baru ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Jelas Bapak Ibu? Nah, Ustaz, berarti enggak boleh keluar. Kan imam sedang salat witir, Ustaz. Kan kata Ustaz juga, witir itu kalau bisa dijadikan sebagai penutup. Ya benar. Tapi ibu tidak boleh 8 rakaat keluar. Loh, kan kita beda niat. Kita kan beda salat juga. Imamnya witir ya, seperti itu. Nah, ibu tetap berada di belakang imam. Bapak tetap berada di belakang imam. Dengan niatan berbeda. Ikhtilafun niyah bainal imam wal makmum la ba'sa bih. Perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak mengapa demikian. Kita tetap berada di belakang imam. Cuma kita niatkan apa? Tarawih, qiyamul lail atau tahajud. Imamnya witir. Imamnya ganjil, kita genap. Imamnya 3, kita tambah 1 rakaat lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, imamnya ganjil, kita apa? Kita genap. Imamnya salam, kita tambah apa? 1 rakaat lagi. Seperti itu. Kenapa begitu Ustaz? Karena kita kan akan bangun malam lagi. Punya niatan kuat untuk bangun malam lagi. Maka kata Nabi, waja'al akhira salatika witran. Tolong dong, jadikan salat yang terakhir buat kamu itu salat malam. Ada witirnya. Taib Ustaz, kata ibu-ibu. Saya enggak ada niatan untuk bangun malam. Saya ikutlah salat di Masjid Qadian Saleh ini sampai selesai. Witirnya pun juga ikut dengan imam. Tahu-tahu Ustaz, jam 2 Anda terbangun. Anda enggak bisa tidur lagi. Nah, pertanyaan Anda kan sudah salat tarawih dan witir bersama imam di Masjid Qadian Saleh ini. Boleh enggak Anda menambah jumlah rakaat salat malamnya lagi? Boleh banget. Tidak mengapa demikian. Yang tidak boleh itu apa? Kita katakan ya, witirnya jangan sampai dikerjakan 2 kali. Kata Nabi SAW, la witrana fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah Ustaz, kalau seperti itu kejadiannya. Saya sudah sholat, tarawih dan witir bersama imam. Kadzakallah saya terbangun. Saya tahu di masjid ya, di masjid Pak Ustaz itu, di masjid Imam An-Nawawi, ya, di Otista 3, di Kebun Nanas sana, Jakarta Timur, kan bikin sholat tarawih, qiyamul lail, apapun namanya tahajud, tambah lagi jumlah rakaatnya jam 2. Anak ke sana Ustaz, ingin ikut sholat. Subhanallah, pas witir, imam salam, anak tambah 1 rakaat lagi. Ya, karena anak sudah witir Ustaz. Bolehkah begitu? Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh, tidak mengapa demikian. Karena kita sudah apa? Sudah witir. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, ini yang berkaitan dengan warming up yang kedua, yaitu apa? Qiyamul lail. Jangan sampai disia-siakan ya qiyamul lail ini. Setiap malam ya Bapak Ibu. Setiap malam jangan sampai ditinggalkan. Nah. Catatan yang ke-9 bagi ibu-ibu yang lagi halangan, kadarullah terjaga dan terbangun di malam hari jam 2 dan jam 3. Untuk sholat tidak mungkin sudah, karena lagi haid atau lagi nifas. Maka yang dianjurkan apa? Ketika dia terjaga terbangun jam 2 atau jam 3, dianjurkan bagi dia berdoa. Tapi sebelumnya ada zikirnya tuh kalau hafal. Insyaallah sih hafal. Apa itu ibu-ibu, bapak-bapak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi Firli. Kemudian lanjut kita berdoa. Doanya boleh pakai bahasa kita ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Nah, ini 9 catatan berkaitan tentang masalah apa? Qiyamul Lail, tahajud, tarawih dan juga qiyamul Ramadan. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, sebutkan ibu-ibu 4 istilah dari salat malam. Tahajud pertama, yang kedua istilahnya qiyamul Lail, yang ketiga qiyamul Ramadan, yang keempat tarawih. Itu sama enggak, Bu? Itu kan cuma istilah saja ya. Istilah saja kita katakan, seperti kita mengatakan, oh itu laki-laki. Oh iya benar, itu man. Bahasa Inggrisnya. Oh itu rojulun. Bahasa Arabnya. Sama enggak? Sama, tidak ada bedanya. Jadi isi kontennya itu apa? Sama. Nah cuma, ini yang saya wanti-wanti yang kesembilan ini, kalau bapak atau ibu lagi halangan, tidak bisa tahajud, qiyamul lail dan witir, tapi terjaga, terbangun di malam hari, tugas kita untuk berdoa, meskipun doanya kita di atas kasur. Tidak mengapa yang demikian. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Baik dari ayat Al-Quran, ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Nah ini amalan yang kedua ya, kita katakan sebagai warming up kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan apa? Ramadan. Dan jangan sia-siakan ya Bapak Ibu, ibu-ibu sudah pada legend ya, usahakan setelah ba'diyah isya itu apa Bu? Salat apa namanya? Tahajud. Berapa rakaat? Semampu kita ya. Paling sedikitnya berapa rakaat? 2. Kemudian ditutup dengan apa? Dengan witir. Kerjakan setiap malam ya Bapak Ibu. Jangan ditinggalkan. Seperti itulah yang diamalkan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya Bu. Iya, pertanyaan bagus. Anggaplah ini yang ke-10. Ustaz, kalau kami mengambil witir yang 3 rakaat, ya, bagaimana tata caranya? Ada 2 cara. Pertama, 3 rakaat sekali salam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah dan dikuatkan dalam hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atau cara yang kedua, 2-1. 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi untuk 1 rakaat. Niatan kita tetap witir. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Berarti 2-2-nya boleh enggak, Bu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Jangan sampai disalahkan ya. Kalau sekiranya ada di antara imam itu yang 3 rakaat sekali langsung, itu sahih. Hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitupun juga jangan disalahkan kalau ada di masjid kita ini imamnya 2-1. Niatannya witir 3 rakaat, cuma caranya berapa? 2 salam, kemudian bangkit lagi 1 rakaat, salam lagi. Jelas ibu-ibu? Baik, ada yang lain? Monggo, silakan bapak. Ya ibu. Gak boleh juga. Kalau ibu full Senin Kemis kan 8 hari dalam 1 bulan. Itu kan lebih banyak daripada 3 hari. Ketika ibu sudah puasa Senin Kemis, berarti itu sudah mewakili apa? Ayyamul Bid. Bapak ibu jangan lebay deh. Ya. Puasa setiap hari itu enggak boleh. Kecuali puasa apa? Ramadan. Kalau bapak ibu gabungkan puasa Nabi Daud 15 hari tambah puasa Senin ke Kemis 8 hari. 15 tambah 8 berapa? 23. Tambah lagi 3 hari, 26 hari. Itu sama seperti puasa setiap hari. Itu yang dilarang siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wajibkan puasa atasku selain Ramadan." Kata Nabi, "Sum salasata ayyam." Antum berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa Ramadan ditambah dengan 3 hari setiap bulan, itu pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Berhubung dia masih muda kan pada waktu itu. Kata Nabi, "Sum yauman wa aftiru yaumaini wa aftir yaumaini. Sum yauman wa aftir yaumaini." Kalau begitu, puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apakah itu? Senin Kamis. Senin puasa, Selasa Rabu enggak puasa, Kamisnya puasa lagi. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, "Som yauman wa aftir yauman." Padahal kasiyamud Daud, ya, puasa 1 hari, berbuka 1 hari, itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Namanya Abdullah bin Amr bin As masih muda, dia mengatakan, "Inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Inginnya aku puasa tiap hari. Kata Nabi, tidak boleh. Nah, kemudian ya, yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As, puasa yang mana dari 3 tadi itu? Nabi Daud, Senin Kemis, atau Ayyamul Bid? Enggak, puasa Nabi Daud yang paling tinggi. Nah, ketika beliau sudah mengambil puasa Nabi Daud alaihissalam, beliau tidak puasa lagi Senin Kemis. Beliau tidak lagi puasa apa? Ayyamul Bid. Karena puasa Nabi Daud alaihissalam itu sudah mewakili puasa Senin Kemis dan sudah mewakili puasa Ayyamul Bid. Bapak, keyakinan kita ya, kalau kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam full 1 bulan, berarti kita juga dapat pahalanya puasa Senin Kemis. Berarti kita juga dapat pahalanya Ayyamul Bid. Begitupun juga Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa hari? 8 hari. Keyakinan kita itu sudah mewakili puasa apa? Ayyamul Bid. Tidak boleh kita lebay tadi itu. Senin Kemis yang sudah full 1 bulan ditambah lagi Ayyamul Bid. Itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu sama seperti puasa setiap hari. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Pak Ibu? Nah, ada yang lain? Sholat di dalam kendaraan ibu, sebagaimana dilakukan oleh Nabi, disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah pernah sholat di kendaraan beliau, onta, yang dimana beliau sholat sambil onta itu jalan, artinya tidak menghadap kiblat, bukan begitu? Nah, sholat sunnah yang kita kerjakan di kendaraan pada saat kita musafir tidak mengapa tidak menghadap kiblat. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas Ibu? Di bis, di pesawat, di kereta tetap kita tahajud dan witir meskipun tidak menghadap kiblat. Karena Rasulullah pernah melakukan tahajud dan witirnya pada saat perjalanan. Beliau berada di atas onta beliau dan beliau melakukan tahajudnya dan witirnya pada saat onta itu berjalan. Onta itu berjalan kemanapun yang dia ingin tuju, berarti sholat tahajud dan witirnya Nabi di atas kendaraan onta tadi tidak menghadap kiblat. Ya ibu-ibu? Nah, ada yang lain. Silakan. Monggo. Ada waktu masih. Taib, kalau tidak ada, amalan yang ketiga sekarang. Yang di bulan Syaban ini sudah kita mulai lakukan. Yaitu apa? Suka sedekah. Suka apa? Sedekah. Salah satu bagian daripada sedekah itu adalah membukakan orang yang berpuasa. Ya, memberikan makan, minuman kepada orang yang berpuasa. agar nanti ketika dia sudah dapat waktu berbuka puasa, makan dan minum dari apa yang kita berikan kepadanya. Dalilnya apa Ustaz? Hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi gaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, artinya dengan cara dia memberikan makanan, minuman kepada orang yang berpuasa pas waktu dia berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit jua pun dari pahala orang yang berpuasa, sedikit jua pun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 807, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra pada nomor hadis 3331, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1746. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, amalan yang paling the best dalam Islam itu suka memberikan makanan dan minuman. Masya Allah. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul islami khairun, di dalam Islam ini amalan yang paling the best, amalan yang paling terbaik itu apa? Faqala Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, suka memberikan makanan, terutama kepada orang yang membutuhkan dan memerlukan, bil khusus lagi orang yang berpuasa. Hendaknya kita suka memberikan makan dan minum kepada orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa. Termasuk juga di dalam hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, abdalus sadaqat sukyul ma, sedekah yang paling utama itu sedekah yang paling banyak pahalanya suka memberikan minuman seperti ini. Ini pahalanya besar, terus mengucur mengalir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ada 7 amalan yang dimana pahalanya terus mengucur dan mengalir hatta kita sudah apa? Sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah Aunaharan Ajrah, sungai yang dia alirkan, sungai, danau, ya, dia bikin sumur juga. Kita tahu itu air digunakan untuk apa? Untuk mandi. Itu air digunakan untuk istinja. Itu air digunakan untuk berwudu. Termasuk itu air digunakan untuk minum. Subhanallah, pahalanya apa? Terus mengucur dan mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Bayangkan ini air, bayangkan ini makanan diberikan kepada orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa. Itu lebih lagi pahalanya kita katakan. Nah, kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau kita ini suka memberikan makan, minum kepada siapapun, khususnya orang yang memerlukan, khususnya lagi orang yang berpuasa, itu bisa mengakibatkan kita masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas aqshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Setiap kali kita ketemu dengan saudara kita sama muslim, berikan salam untuknya. Dan suka memberikan makanan, terasa tidak mungkin makanan doang yang kita kasihkan, pasti ada apa? Minumannya. Wasilul arham, suka menyambung tali kekerabatan, Wasallu billaili wan nasu niyam. Suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Apapun namanya. Tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan ataupun tarawih. Pada saat manusia tertidur lelap. Dengan kita melakukan empat amalan ini, salah satunya suka memberikan makanan dan minuman, tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Sekelompok ulama mengatakan masuk surga dengan selamat artinya masuk surga tanpa hisab. Sekedar memberikan makanan dan minuman, khususnya bagi mereka yang sedang berbuka puasa. Orang yang berpuasa, kita perhatikan dia. Kita muliakan dia. Kita bawakan makanan untuknya. Kita bawakan minuman untuknya. Pas waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita masuk surga tanpa ada hisab. Hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Serta oleh Al-Imam Ad-Darimi. Nah, jadi jangan sampai ya kita tersebut melakukan apa? Amalan yang satu ini. Sedekah khususnya membukakan orang berpuasa. Nah. Warming up-nya itu dari sekarang. Kan kita paham di masjid kita ada puasa Senin Kamis. Kita bawakan makanan ya ke masjid tersebut yang pastinya ada orang berpuasa di situ. Fadilahnya luar biasa tadi. Memberikan makan dan minum untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti kita apa? Berpuasa. Kemudian yang kedua, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Yang kedua, mudah-mudahan dengan sebab kita memberikan makan, minum, ya khususnya buat orang berpuasa, pahalanya terus mengucur, mengalir, hatta kita sudah apa? Sudah meninggal dunia. Kemudian juga dengan kita suka memberikan makan, minum, terutama bagi mereka yang memerlukan, terutama bagi orang berbuka puasa. Ya, orang yang berpuasa, pada saat berbuka puasa kita berikan makan dan minum. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk amalan yang warming up juga ya. Kalau bisa Bapak, Ibu, baca Qur'annya jangan terputus. Catatannya ya, kalau kita sudah dapat 15 juz misalnya. Masuk Ramadan, teruskan apa diulangi, Bu? Teruskan, bukan diulangi dari awal lagi. Karena ada keyakinan di antara Bapak dan Ibu. Seakan-akan nanti gak dapat tuh yang di awal. Khawatirnya gak ada pahalanya. Gak begitu. Kita yakin ada pahalanya. Kalau kita sekarang ini sudah dapat 15 juz masuk Ramadan, maka kita teruskan pembacaan Al-Quran kita tersebut. Dan semangat ya, membaca Al-Quran tersebut. Nah, termasuk zikir pagi dan petangnya, dan zikir setelah sholatnya. Di bulan Syaban ini kita mulai warming up. Nanti ketika Ramadan, lebih mudah buat kita untuk melakukan zikir setelah sholat wajib, melakukan zikir pagi dan petang, dan termasuk juga zikir sebelum tidur. Dan ingat ya Bapak dan Ibu, kita katakan bahwasannya ya zikir pagi itu waktunya panjang. Kapan waktunya Ibu-ibu? Salah. Kapan Pak? Ketika masuknya waktu subuh. Bahasanya begitu. Di masjid kita kan 20 menit antara adzan dan iqamah di salat subuh. Kita sudah qobliyah. Kita sudah baca doa juga. Boleh gak kita lanjut dengan zikir pagi? Untuk menunggu iqamah? Boleh. Berakhirnya zikir pagi tadi kapan? Sebelum zuhur. Tepatnya ketika masuknya waktu zuhur. Zikir petang kapan mulainya? Salah lagi. Mulainya pas masuk waktu zuhur. Dan berakhirnya ketika masuknya isya. Artinya kalau kita tidak bisa ba'da zuhur untuk berzikir petang, kita lakukan setelah sholat asar. Kalau tidak bisa juga setelah maghrib. Kalau enggak bisa juga setelah isya sebelum tidur. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Monggo, masih ada pertanyaan? Ya. Kalau puasa sunnah tidak perlu untuk diqadha lagi. Kalau misalnya kondisi seperti itu ya sudah qadar Allah. Ya satu aja kena luar daripada kemampuan kita. Kita niatannya puasa ayyamul bid. Baru satu hari besok datang tamunya yang bernama haid. Apakah nanti perlu diqadha Ustaz kalau sudah suci? Tidak perlu. Jelas ya, Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati kita. Dengan kita niatan untuk melakukan kebaikan saja, itu sudah ada nilai pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Jelas Bapak Ibu? Naam, ada yang lain? Unlimited, tanpa ada batasan. 23 benar, 33 iya, sahih. 101 juga kalau ibu kuat monggo ya. 113 juga kalau ibu kuat silahkan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam, tidak ada batasannya. Ustaz, boleh enggak nanti di bulan Syawal, berhubung saya ini lama haidnya, 9 hari bahkan bisa 10 hari. Saya kebetulan pulang kampung dulu, biasanya kembali ke Jakarta pekan kedua. Nah, pekan kedua itu kadang saya mendapatkan haid. Ya, dan saya paham di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Masalahnya saya punya utang puasa Ramadan dikenakan haid ini. Bolehkah saya mendahulukan puasa sunnah Syawal di 6 hari baru nanti melunasi utang puasanya? Bapak Ibu, afdalnya utamanya kita katakan mendahulukan yang wajib, yaitu puasa qadha kalau kita sanggup dan mampu. Tapi kalau sekiranya kita tidak sanggup, tidak mampu karena banyaknya alasan yang syar'i yang membuat kita tersebut tidak bisa melunasi utang puasa secara langsung di bulan Syawal. Nah, tapi berhubung di puasa Syawal itu ada puasa utama yaitu 6 hari di bulan Syawal, maka tidak mengapa ibu-ibu memulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dan hukumnya boleh. Kenapa boleh? Puasa 6 hari di bulan Syawal itu waktunya terbatas. Cuma di bulan Syawal. Sedangkan melunasi utang puasa wajib berapa bulan? 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai apa? Akhir Syaban. Makanya bagi bapak atau ibu yang masih punya utang puasa di bulan Ramadan tahun lalu, maka ini tinggal 10 hari atau 9 hari lagi. Pastikan kita lunasi ya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan yang baru, kita belum lunasi utang puasa kita. Itu hukumnya dosa besar. Haram yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Siapa lagi? Ustaz, jika kami sebagai wanita yang hamil dan menyusui sudah bayar fidyah dengan memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin, apakah gugur kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadannya? Karena kami pernah dengar seorang ustaz mengatakan bagi perempuan hamil dan menyusui itu dua-duanya dibayar, puasanya dibayar, fidyahnya juga dibayar. Nah, pendapat nih ustaz salah ya. Kita katakan bahwasannya fidyah itu kan pengganti dari ibadah siam atau ibadah puasa. Kalau kita sudah membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin, berarti kita sudah lunas utang puasa kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk melunasi utang puasanya, maka puasanya itu diganti dengan membayar fidyah, dengan memberikan makanan atau minuman kepada orang fakir dan miskin. Ya, seperti itu. Dengan memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Nah, ada 4 golongan yang dibolehkan untuk membayar fidyah, memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin sebagai, ya, qadha atau pengganti dari puasa yang dia tidak bisa lakukan. Yang pertama, lansia. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Seperti ibu-ibu ini kan legend juga, tua juga. Ada yang umur 85, ada yang umur 80, ada yang umur 75, ada yang umur 70. Masih kuat gak berpuasa, Bu? Kuat gak? Nah, masih. Berarti tidak boleh beliau-beliau ini untuk membayar apa? Fidyah, karena masih kuat berpuasa. Mungkin ada teman ibu atau saudara ibu baru umur 65 sudah stroke. Ya kan? Gak sanggup lagi berpuasa. Maka diganti dengan apa? Fidyah. Yang kedua, orang yang sakit permanen. Ya, termasuk yang asma ya, yang perlu apa? Oksigen itu terus. yang pakai apa dulu tuh? Subhanallah. Enhilal ya? Ya itu kan membatalkan puasa kan? Seperti itu. Karena masuk ke tenggorokan. Yang di mulut. Yang fake juga ya. Yang semprotan itu. Kenapa kita saat sakit, saat anak gak bisa, saat. Ya, anak memerlukan ini obat. Anak memerlukan ini alat. Oksigen aja yang dipasang ya. Maka pada saat itu boleh diganti dengan vidya. Karena gak mungkin dia tersebut berpuasa secara normal. Pasti lemas kata dia. Kadang pernah pingsan. Maka berhubung seperti itu kejadiannya berarti antum sakit permanen. Maka boleh diganti dengan vidya. Yang ketiga keempat, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, perempuan hamil dan perempuan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui, kalau sekiranya ada informasi dari dokter bahwasanya tidak boleh kita berpuasa karena bisa membahayakan buat tubuh kita sebagai ibunya dan bisa membahayakan buat si janin. Ya, maka kita tidak berpuasa ibu-ibu. Diganti dengan apa, Bu? Fidya. Fidya itu memberikan apa? Makan kepada golongan fakir dan miskin. Jelas, Bu? Kalau sudah bayar fidyah, kita katakan selesai. Tidak perlu lagi bayar utang puasanya. Lunasi utang puasa itu cuma berapa bulan, ibu-ibu? 11 bulan, kan? Dari 2 Syawal sampai akhir Syaban. Subhanallah, hamil. Habis hamil menyusui. Kapan puasanya, Ustaz? Setelah menyusui, hamil lagi. Iya, kan? Kapan puasanya? Gak mungkin sudah. Oh nanti kalau menopause. Oh Ustaz yakin nih perempuan seumur itu nanti. Jangan-jangan sudah meninggal. Bukan begitu. Nah berarti ibu-ibu pilihannya adalah membayar fidyah saja. Memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahun dari Ramadan itu sendiri. Misalnya kita punya ibu sudah gak sanggup lagi puasa. Gak mungkinlah puasa sudah. Maka langsung diganti dengan fidyah di setiap harinya. Repot Ustaz setiap hari. Habis Ramadan boleh gak? Boleh. Sama seperti pelunasan utang puasa juga. Sampai kapan Pak? Sampai akhir Syaban kan? Kita melewati. Berarti satu tahun itu. Dari Ramadan. Kemudian setelah itu tambah 11 bulan dari dia, kita katakan seperti itu untuk fidyah ya. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, pelunasannya dengan puasa lagi, itu 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syaban. Nah Bapak, seharusnya waktu itu bayarkan langsung. Tapi Alhamdulillah Bapak sudah bayar 2 kali nih, tinggal 1 kali lagi. Sekarang ini dibayar. 30 hari, Bapak nanti beli nasi kotak sesuai dengan selera Bapak ya. Biasanya kan restoran. Seperti itu. Nah, beli sesuai dengan keinginan. Di situ ada ayam goreng misalnya. Ada telur bulat. Jangan lupa sambalnya sama sayurnya. Kita beli nasi kotak sebanyak 30 porsi. Bagikan 30 porsi itu kepada 30 orang fakir miskin. Atau cara yang kedua. Antum undang 30 orang fakir miskin. Untuk makan di rumah antum. Apa yang antum makan, itu pula yang mereka makan. Niatan antum untuk membayarkan fidyah istri antum tadi itu. Atau cara yang ketiga. Pakai beras. Seharinya 2 liter beras. 2 liter kali 30 berarti 60 liter beras. Nah kalau sudah bayar fidyah, berarti sudah lunas apa? Utang puasanya. Seperti itu Pak. Gampang kan? Nah bayar Pak ya, jangan sampai gak dibayar nih. Ya antum kan karena gak paham ilmunya. Ya gak paham ilmunya bukan berarti rufi al-qalam. Harusnya kan antum telepon ustaz pada waktu itu. Nah berkaitan dengan fidyah beda. Antum bisa tahu hitungannya berapa. Satu bulan ya buktinya bulan pertama. Bulan apa tahun pertama antum bayarkan. Tahun kedua antum bayarkan. Kenapa tahun ketiga antum gak bayarkan? Itu masalah yang bukan faktor uzi. Saya enggak tahu lagi kesel kali ya waktu itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan lihat antum orang yang mampu, bukan yang tidak mampu gitu loh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira Pak. Bayangkan Pak ya, kesian dia. Meskipun antum sudah kawin sekarang ini. Naam. Tep, satu lagi. Monggo. Kenapa Bu? Dia enggak puasa, tapi dia pakai miskin. Dia enggak mampu untuk membayar fidyah. Nah, minta sama ibu. Jadi ibu yang membayarkan nanti. Kan dia informasi, aku enggak bisa bayar ini dan seterusnya. Jadi orang-orang sekitar dia yang mampu yang membayarkan. Dalilnya apa? Seperti kasus bayar kafarat kan? Ada seorang laki-laki yang datang di siang Ramadan, apa di Ramadan ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini melakukan perbuatan dosa nih ya Rasulullah. Di siang Ramadan melakukan itu. Kata Nabi kan, bebaskan budak. Gak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gak sanggup ya Rasulullah. Yang 1 bulan aja kecolongan, apalagi yang 2 bulan. Kemudian kata Rasulullah, berikanlah makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, ana miskin ya Rasulullah. Ana orang fakir. Gak sanggup. Kata Rasulullah, tunggu. Rasulullah masuk ke rumah beliau. Kemudian setelah itu membawa sekeranjang kurma. Kata Rasulullah SAW, nih, kurma tolong bagikan sama orang-orang fakir miskin yang ada di Madinah. Ya Rasulullah, di Madinah ini paling miskin tuh anak. Masa anak kasihkan nih kurma sama mereka? Subhanallah, kata Nabi, Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah, nih, kasih makan buat istri dan anakmu dengan kurma ini. Nah, ibu kan yang dengar tadi. Dia belum bayar kafarat atau mungkin belum bayar fidyah. Kitalah yang membayarkan, Bu. InsyaAllah, ya kan? Seperti itu. Naam, kita yang membayarkan. Kalau kita mampu ya, apalagi dia keluarga kita, apalagi dia saudara kita, apalagi dia orang dekat kita, maka kita yang membayarkannya. Kalau seandainya dia tidak informasi, dia malu dan seterusnya, dan tidak menginfokan juga ke kita, atau semua orang tidak membantunya, padahal dia tidak punya kemampuan, ya sudah, wafi al-qolah, mau dikata apa lagi? Artinya tidak ada beban lagi, cukup dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, Jalla jalaluh. Seperti itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, fidyah itu dibolehkan untuk 4 golongan saja. Yang pertama siapa? Lansia yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa ya. Yang kedua, orang yang sakit permanen. Artinya gak mungkin sembuh lagi sudah. Ya, yang dia gak kuat lagi berpuasa. Yang ketiga, perempuan hamil. Yang keempat, perempuan menyusui. Baik, ada yang lain? Satu lagi, monggo. Ya, silakan. Tidak. Insulin itu saya mau tanya, mengenyangkan perut enggak? Enggak kan? Itu kan mengatur aja kan? Iya. Ya, yang batal itu kalau kita puasa, kemudian kita suntikan infus. Batal, mengenyangkan perut kan? Itu batal. Seperti misalnya di antara ibu-ibu, maaf, puasa suntik vitamin untuk memutihkan badan. Atau mungkin berkaitan dengan fisik juga, agak segar ya, wajah segar apa semuanya itu ya. Itu kan bukan untuk mengenyangkan kan, suntik vitamin itu. Ya enggak bang? Yang kau tahu orang putih gitu loh. Per 6 bulan ya suntiknya, mana kakak? Nih, iya kan? Nah suntik seperti itu boleh enggak? Boleh. Ketika berpuasa gak ada masalah, tidak membatalkan puasa kita. Ya termasuk tadi Bu, insulin tadi setahu saya itu bukan mengenyangkan perut kan Bu? Bukan ya. Itu untuk sekedar apa Bu? Untuk mengatur gula kan? Yang ada di tubuhnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan apa? Puasanya. Cuma itu lapar jadinya Bu, bukan begitu? Jadi lapar gak kalau suntik insulin itu? Enggak juga. Nah yang gak boleh itu suntikan yang tujuannya untuk mengenyangkan perut. Nah itu yang membatalkan apa? Puasa. Tata'im namanya. Naam. Jelas ya? Ada yang lain? Ya. Doa itu bagian daripada zikir ibu. Jadi secara umum kita katakan zikir. Kemudian di dalam zikir tersebut, ya, kita katakan bahwasannya ada doa-doa kan? Seperti misalnya zikir pagi petang, ya, atau zikir setelah salat wajib. Ada doa enggak di situ? Seperti kita nih, Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan zikir setelah salat wajib. Tapi dalamnya ada doa enggak? Ada doa, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku selalu sanggup mengingatmu. Ya Allah berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku selalu sanggup untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Ya Allah berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku selalu sanggup untuk beribadah kepadamu secara baik dan benar. Doa kan? Jadi tidak mengapa, tinggal konteksnya itu apa. Seperti misalnya ibu waktu sujud, boleh enggak membaca Sayyidul Istighfar? Boleh. Sebelum salam membaca Sayyidul Istighfar boleh enggak? Boleh, tapi tidak mengkhususkan. Karena ini baik banget isinya, dalamnya Masya Allah, paling utamanya istighfar, kita bacalah itu. Seperti misalnya, termasuk zikir pagi dan petang kan, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala taqilni ila nafsi turfata ainin. Ini kan zikir. Kita baca ketika waktu sujud dan sebelum salam, untuk kita berdoa, untuk kita berdoa, bukan menghususkan sama sekali, enggak. Karena ini doa bagus banget. Ini penyerahan nasib dan keadaan kita kepada Allah. Kebetulan aku ada masalah Ustaz dengan suamiku. Aku lagi berantem dengan suamiku ya Ustaz. Boleh enggak aku baca doa ini? Agar Allah mengurusi urusanku ini. Agar aku damai lagi dengan suamiku. Boleh. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kulla. Wala taqilni ila nafsi turfata aini. Jelas ya? Nah, termasukkan zikir pagi, zikir setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan ini pun juga zikir pagi juga kan? Boleh enggak kita baca waktu sujud dan sebelum salam? Boleh, itu kan bagian doa. Doa itu adalah cara kita untuk mengingat Allah, makanya doa itu bagian daripada zikir kita kepada Allah jalla jalaluh. Jelas ya? Barakallahu fikum. Ada yang lain? Enggak ada. Berarti kita tutup kajian kita. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.